Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, masih ada waktu beberapa saat ke depan kita tambah keterangan dari al-Imam Adz-Dzahabi. Qala an Ma'kil ibn Yasar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ummati, ada dua golongan dari umatku. Lan tanalahuma syafa'ati, yang tidak akan mendapatkan syafa'atku. Ada dua golongan dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafa'atku. Yang pertama, sultanun zalumun ghasyum, penguasa yang zalim yang semena-mena kepada rakyatnya. Yang kedua, waghalun fiddin, orang yang berlebihan dalam beragama, yakni alul bid'ah. Hadirin yang dimuliakan, hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam kitab As-Silsilah Sahihah. Riwayat kaum muslimin disebutkan Imam Adz-Dzahabi dalam rangka menyebutkan tentang betapa bahayanya menjadi pemimpin yang berbuat zalim kepada rakyatnya. Sultan itu maknanya penguasa. Kadangkala karena kekuasaan orang itu semena-mena, semaunya sendiri dalam mengatur, dalam menentukan, dan itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang umara, pemimpin-pemimpin yang mereka afaratun alaikum, lebih mementingkan diri mereka daripada memikirkan rakyatnya, sehingga kepemimpinan atau kekuasaan itu ketika tidak dibarengi dengan iman dan takwa, tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan menimbulkan kesemena-menaan, akan menimbulkan kezaliman, akan menimbulkan ketidakadilan, karena tidak ada yang menghentikan kezalimannya seorang yang penguasa kecuali karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rakyat yang ada di bawah kekuasaannya, dia mengatur ini, dia mengatur itu, semau dia, berkekuasaan, berwenang dia. Orang tidak bisa protes atas keputusannya. Maka takutlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan Allah tidak lalai atas segala perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Nah, disebutkan dalam hadis ini, penguasa yang zalum, yakni yang sering berbuat kezaliman, rasyum, perbuatan semena-mena kepada rakyatnya, tidak tidak akan mendapatkan syafaatku nanti di yaumul kiamah. Ini yang menjadi pembahasan pada bab kita ini. Adapun yang kedua juga peringatan. Ghalun fiddin, orang yang berlebihan dalam urusan agama. Siapakah mereka? Ahlul bid'ah, yang melampaui dalam beribadah, melampaui dari yang disyariatkan, baik dalam hal jumlah misalnya. Ketika ditentukan dalam syariat jumlah tertentu, maka ikutilah sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Jikalau ditambahkan dari yang ditentukan, itu namanya ghulu. Pelakunya merasa beribadah, tetapi dikarenakan dia melakukan lebih dari yang disyariatkan, itu malah justru menyebabkan dia apa, keluar dari siratal mustaqim. Di antara hukuman bagi orang yang ghulu adalah tidak mendapatkan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya kaum muslimin, Nabi kita alaihi salatu wasalam menyebutkan dari hadis yang diriwayatkan Imam Ibn Hibban, Tirmidzi, Nasa'i dan Imam Ahmad, innahu sayakunu umara, bentuknya berita, bentuknya kabar. Innahu sesungguhnya, sayakunu umara, akan datang pemimpin-pemimpin. Umara jamak dari amir. Akan datang umara, fasaqatun jawratun, umara yang fasik. Fasik itu satu, fasaqah, fasik, fasik, fasik, fasik, yang sangat banyak. Jawrah, umara yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Itu berita. Maka tentunya ini adalah nasihat, janganlah engkau menjadi penguasa yang bersifat fasaqah dan jurah. Bapak-bapak muslimin, dalam hadis yang akan kita bacakan ini, nasihat bagi manusia-manusia yang dekat dengan penguasa. Ada di kalanya, ada kalanya manusia ketika mendekati penguasa, menjilat penguasa, ingin jabatan atau ingin bantuan atau pendekatan-pendekatan yang lain, sampai tingkatan dia menyetujui kefasikan atau dia membenarkan kesalahan atau dia membenarkan kezaliman, itu pun salah. Ya. Faman saddaqahum bikadzbihim wa'anahum ala zulmihim falaysa minni. Maka barang siapa yang membantu kezaliman, membantu semena-menaan, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Maknanya kaum muslimin, bukan berarti kita diperbolehkan untuk memberontak, tidak. Nanti akan disebutkan bab itu, haramnya memberontak walaupun pemerintah itu adalah apa? Zalim dan fasik. Ini aturan agama ya kaum muslimin, aturan agama. Jangan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan melihat penguasa yang zalim, kita ikut marah dan ingin menyerangnya. Kalau pakai perasaan akan hancur, akan banyak korban, akan banyak kematian. Agama yang kita pegangi, melihat kemungkaran dari pemerintah, kita diperintahkan untuk bersabar, jangan memberontak. Tetapi bukan berarti kita membenarkannya. Beberapa orang dalam rangka pendekatan kepada pemerintah, kepentingan duniawi, akhirnya dia pun menolongnya dalam perbuatan kemungkarannya. Tidak, kita tidak ikut dalam kemungkarannya, tetapi kita tidaklah menarik apa, tangan dari kesetiaan kita kepada penguasa. Wala yanzi'u yadan an ta'atin, Tidak boleh kita melepaskan tangan kita dari ketaatan kepada pemerintah, walaupun mereka zalim, selama mereka apa? Muslimin. Hadirin kami muliakan, disebutkan dalam beberapa riwayat yang lainnya, hadis umum mencangkup siapapun yang berbuat zalim serta melindungi kezaliman. Ini umum ya kaum muslimin. Backing-backing judi, orang-orang yang melindungi prostitusi, orang-orang yang melindungi kemungkaran ekstasi, heroin, narkoba, kadangkala ada yang membackingnya. Apakah itu dari preman-preman, bedes-bedes, ya, macam-macam kelas bedesnya itu. Ada bedes kelas 3, ada preman kelas 3, ada preman kelas kakap, mungkin kelas paus. Anak kakap kurang besar, Pak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man ahdatha hadatsan." Barang siapa yang mengada-ada sesuatu yang mungkar, hadatsan itu mencakup dua. Barang siapa yang mengadakan kemungkaran, atau barang siapa yang mengada-adakan hal-hal yang bid'ah-bid'ah, Au awa muhditan, atau orang yang melindungi kemungkaran, atau orang yang melindungi pelaku kemungkaran. Siapa saja kah itu ya kaum muslimin yang berbuat kemungkaran atau yang melindungi pelaku kemungkaran, fa'alaihi la'natullah, maka atas dia laknat dari Allah, wal malaikati, dan laknat dari para malaikatnya, wan nasi ajma'in, dan laknat dari manusia semuanya. La yakbulullah minhu sarfan wala adlan, Allah tidak akan menerima kebaikan apapun darinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Hati-hati ya kaum muslimin, orang yang memiliki kekuasaan, dia kadang kalah dengan kekuasaannya melindungi kemungkaran. Preman kelas pasar, di dalam pasar itu ada perjudian kecil-kecilan, dia backingnya terkena. Walaupun itu cuma satu atau dua yang dilindungi, masuk pada hadis ini. Atau lebih dari itu, atau lebih besar dari itu, atau sekupnya mungkin nasional bahkan. Siapapun yang melakukan kriminal atau melindungi pelaku kriminal, maka dia dikutuk oleh Allah, oleh para malaikatnya, oleh manusia semuanya, tidak diterima amalan kebaikan dia sama sekali. Hadirin yang kami muliakan, disebutkan dalam hadis yang sahih, "Thalathun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa la yanzur ilaihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga golongan manusia yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka, Allah tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka, Allah tidak akan melihat mereka, dan bagi mereka azab yang dahsyat. Siapakah mereka itu? Syekhun zanin, orang tua yang berzina. Wa malikun kadzab, raja yang berdusta atau pendusta. Dan yang ketiga, a'ilul mustakbir, seorang yang miskin tetapi dia sombong. Hadis ini dimuat oleh beliau dalam beberapa bab oleh Imam Dzahabi dalam kitab Al-Kabir ini. Di antaranya disebutkan dalam bab ini untuk memperingatkan Kalau engkau sebagai pemimpin, janganlah bersifat dusta. Karena seorang pemimpin adalah pemegang tampu kekuasaan. Tidak perlu dia berdusta. Dia memegang kewenangan di tangan dia. Tidak butuh dengan dusta. Sehingga kalau ada seorang pemimpin yang berdusta, ini menunjukkan tabiat yang jelek. Maka dia akan mendapatkan azab yang dahsyat yang disebutkan empat tadi di atas. Walaupun yang namanya dusta, siapapun orangnya dilarang. Tetapi ketika dusta itu muncul dari seorang pemimpin, ini lebih besar azabnya. La yukallimuhumullah. Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Wala yanzuru ilaihim. Allah tidak akan melihat mereka. Wala yuzakkihim. Allah tidak akan membersihkan dosa mereka. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Zina itu dosa besar. Siapapun yang melakukannya. Tetapi ketika yang melakukannya orangnya sudah tua, kau melakukan zina, ini lebih besar lagi dosanya. Dikarenakan apa? Usara patut. Wong tua wis lemes mikir zina. Wis edek pacule becan. Dari nunggu mati masih menginginkan zina dan melakukan zina, ini lebih besar lagi dosanya. Bukan berarti naik tesin nomor apa-apa. Bukan berarti seperti itu, Pak. Jangan salah paham. Hadirin yang dimuliakan. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imarah." Sesungguhnya kalian akan bersemangat untuk mencapai kepemimpinan. Satahrisun artinya akan bersemangat. Bahasa lainnya akan apa? Akan rakus untuk meraih kepemimpinan. Ini berita dari Nabi. Dan akan terjadi apa yang disampaikan oleh Nabi, akan muncul orang-orang yang memang apa? Menginginkan kepemimpinan. Apakah itu pemimpin tertinggi atau pemimpin-pemimpin bawahannya atau pemimpin imarah, mencakup segala imarah. Wasatakunu nadamatan, dan hal itu akan menjadikan engkau menyesal nanti di yaumul kiamah. Ketika masih di dunia, orang berambisi, yang pas berambisi. Berambisi meraih kepemimpinan sebagai ini, sebagai itu. Berebut, bersaing dengan ketat. Ingin mendapatkan ini dan itu, jabatan-jabatan tertentu. Rasul mengatakan, itu akan menjadi penyesalan baginya kelak nanti di yaumul kiamah. Mengerikan berarti, Pak. Dalam keadaan orang berebut, berambisi untuk mendapatkan tampuk imarah, kursi kepemimpinan, padahal dia akan bertanggung jawab dengan semua rakyatnya, dengan semua yang ada di bawahnya. Tanggung jawab dia di hadapan Allah lebih besar. Kedoliman yang paling sedikit akan bertanggung jawab dia ketika dia tidak mengingkarinya. Mengerikan. Ini berita wahai kaum muslimin, janganlah ambisi dengan kepemimpinan, itu akan menjadi penyesalan bagimu. Disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi kita menyebutkan, inna wallah, kami demi Allah, la nuwalli hadzal amal ahadan sa'alahu aw ahadan harasa alaihi. Muttafaqun alaih. Kami demi Allah tidak akan menyerahkan kepemimpinan ini kepada orang yang meminta-minta kepemimpinan, atau kepada orang yang ambisi untuk meraih kepemimpinan, gak akan dikasih. Masya Allah, ini agama. Ini agama kaum muslimin. Maknanya kalau ada orang yang ambisi mendapat kepemimpinan duniawiyah yang dia akan raih, maka dia akan berbuat agar ambisi dia tercapai, untuk kemudian dia tidak memperhatikan keadilan-keadilan. Yang akan dia perhatikan adalah apa yang diinginkan selama ini. Untuk meraihnya dengan modal sekian banyak, masa ia oleh para bali pak? Dia akan berusaha untuk mencari pengembalian modalnya, apalagi modal utang ditagih baik. Ya. Ada kalanya sudah tampil hartanya ludes, utangnya banyak, ora dadi stres. Nadama itu penyesalan wa kaum muslimin. Kami tidak akan menyerahkan kepemimpinan ini kepada siapa yang memintanya atau orang yang berambisi untuk mendapatkannya. Hadirin yang dimuliakan, disebutkan penguasa yang adil akan mendapatkan manabir min nur, mimbar-mimbar yang terbikin dari cahaya. Al-muqsitun ala manabir min nur, pemimpin-pemimpin yang adil, mereka akan ditempatkan di mimbar-mimbar yang terbikin dari cahaya. Siapakah mereka? Alladzina ya'diluna fi hukmihim, yaitu orang-orang yang berbuat adil dalam menerapkan hukuman-hukumannya. Wahlihim pamawallu, dia berbuat adil pada keluarganya, dia berbuat adil pada kepemimpinannya. Apabila dia pemimpin sebuah perusahaan, rakyat atau pekerjanya, karyawannya, bawahannya, dia bersikap adil dengan itu. Kalau dia pemimpin sebuah negeri, maka dia pun berbuat adil, akan mendapatkan jannah. Tetapi sebaliknya kaum muslimin yang semena-mena akan mendapatkan azab. Nabi alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah riwayat, ini bentuknya berita, khabar. Dan berita yang Rasulullah sampaikan sesuatu yang pasti terjadi. Walhamdulillah, berita ini sudah ada yang mewakili kita. Sahabat langsung bertanya, bolehkah kita memberontak ya Rasulullah? Nabi sudah menjawab tatkala diusulkan pemberontakan kepada penguasa yang zalim. Nabi mengatakan, "La, tidak boleh. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan salat." Kita baca riwayat Muslim, "Syiraru a'immatikum, sejelek-jelek pemimpin-pemimpin kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, sejelek-jelek pemimpin adalah pemimpin-pemimpin yang kalian membenci mereka, yang mereka membenci kalian." Antara rakyat dengan penguasa saling membenci dan saling bermusuhan. Batal'anunahum wa yal'anunakum, kalian melaknati mereka dan mereka para penguasa melaknati kalian wahai para rakyat. Ini kondisi itu akan semisal itu, bertambah hari bertambah hari bertambah parah. Rakyat menghujat pemerintahnya habis-habisan, pemerintahnya pun tidak terima, melancarkan kekuasaannya dan kekuatannya kepada rakyatnya, dan terjadi peperangan antara pemerintah dan rakyatnya. yang akan menjadi korban adalah anak bangsa. Maka tatkala Nabi memberitahukan adanya kejadian fenomena seperti itu, rakyat membenci pemerintahnya, pemerintahnya membenci rakyatnya, rakyat melaknati pemerintahnya, pemerintah melaknati rakyatnya, kondisi yang kacau balau sudah, tinggal terus perang sudah. Ada seorang sahabat yang bertanya, qala afal qalu ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang di waktu itu bertanya, ya Rasulullah, afalan nabiduhum, kalau sudah seperti itu ya Rasulullah, apa tidak lebih baik kita serang mereka saja? Itu manusiawi kaum muslimin. Dan alhamdulillah pertanyaan ini sudah ditanyakan. Jawabannya apa? Ini menjadi pegangan bagi kita dalam menyikapi penguasa yang apa? Zalim. Kita membenci pemerintah kita karena zalim. Pemerintah membenci kepada rakyat karena zalim. Zaliman carut marut negara. Seperti yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, timbul keinginan memberontak, timbul keinginan untuk memberontak. Nabi ditanya, bolehkah kita memberontak? Qala la. Rasul mengatakan, tidak boleh. Ma aqamu fikum shalah, selama mereka masih menegakkan salat. Jaga keamanan negara. Ini kiat menjaga keamanan negara. Tidak boleh rakyat memberontak kepada apa? Pemerintahnya. Seandainya engkau melihat sesuatu yang engkau lihat dari amirnya hal yang tidak baik, nasihati dengan baik. Pakai surat atau ada medsos yang mewakili mereka dengan santun, sampaikan. Tentunya tidak disebarkan melalui akun tertentu. Mungkin kalau saya tidak begitu paham, datangi mungkin Kapolresnya, sampaikan, maaf Pak, saya melihat begini, jika engkau mampu secara ilmiah dan mereka akan menerima. Wala yubdi ala niyyah, tidak boleh nasihatmu engkau tampilkan ke umum sehingga berbentuk mencerca pemerintah, bukan lagi berbentuk nasihat. Bisa dipahami hadirin? Kalau seandainya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, kalau sudah begitu pemerintahnya, bolehkah kita menyerang mereka? Oh silakan. Apa yang terjadi? Pertumpahan darah. Apa yang terjadi? Pembantaian. Rakyat akan disikat oleh penguasanya karena tidak terima akan kedzaliman dari rakyatnya. Penguasa punya tentara, punya alat senjata, dan akan terjadi dua kekuatan di negara itu yang masing-masing memiliki kekuatan. Mengerikan sekali Pak, mau jadi apa negeri itu? Hilang keamanan, hilang kedamaian, yang ada rasa takut, yang ada sebentar kita mendengar penyerangan, yang ada sebentar penyerangan, penyergapan, pembunuhan, rakyat membunuh aparatur negara, mengerikan sekali. Maka Islam memberikan langkah yang paling tepat, dan ini adalah solusi wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. La, tidak boleh engkau memberontak. Ma qamu fikum shalah, selama mereka masih menegakkan salat pada kalian, yakni selama mereka adalah muslimin. Hadirin yang kami muliakan, disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Abu Daud, Imam Baihaqi, man tuliba qadaul muslimin hatta yanaluhu thumma ghalaba adluhu jawrahu dakhala al-jannah. Barang siapa yang dia memiliki wewenang kekuasaan sehingga dia berhak mengatur ini, mengatur itu, menyelesaikan problem-problem, menghukumi, mengadili, Barang siapa dia memiliki kewenangan, kekuasaan, dan dia berbuat adil padanya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Masya Allah. Namun sebaliknya, wa man ghalaba jawruhu wa adlahu dakhalan nar. Namun barang siapa yang dia memiliki kekuasaan, memiliki wewenang, bisa mengatur, bisa menerapkan, bisa begini, bisa begitu, dalam menyelesaikan problematika, bisa mana yang dimenangkan, bisa mana yang dikalahkan, ternyata kezalimannya mengalahkan keadilannya, dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam apa? An-nar. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini beberapa dalil yang bisa kita bacakan di pertemuan kita pada malam hari ini yang berkaitan tentang bab yang ke-16. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang bab yang ke-17 berkaitan dosa al-kibru, sombong. Ini insyaallah yang akan kita baca di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan, afan Ustaz, apa hukumnya melihat bioskop? Bioskop ya. Kalau melihat gedungnya dari luar sambil naik motor ya enggak apa-apa. Deleng. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah masuk ke dalam, menyaksikan filmnya, mendengarkan musiknya, ya tentunya tidak diperbolehkan. Itu haram, apalagi tamsiliyat, sinetron itu tidak boleh dalam agama kita karena mengandungi unsur apa? Kedustaan. Apalagi untuk cara dakwah itu bid'ah. Ya, bid'ah, apalagi ada keharaman, ada ikhtilat, ada tabarruj, ada musik-musik. Itu hukumnya haram dalam agama kita, dijadikan sebagai wadah untuk dakwah. Itu dakwah kepada apa? Dakwah kepada kemaksiatan yang berselubung islami. Contohnya nada dan dakwah. Akan ada nanti pacaran dan dakwah. Pacaran islami. Na'udzubillah min dzalik. Apakah ada batasan untuk orang boleh melewati seorang yang sedang sholat ketika dia tidak ada sutrohnya? Para ulama kita menjelaskan batasannya adalah di mana dia sujud atau mengacungkan tangannya seperti ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalau antum sholatnya di depannya ada sutroh, kemudian akan ada orang yang melintas antara antum dengan sutroh, maka apa? Cegahlah dia. Cegah dengan apa? Dengan tangan. Antara dengan sutroh kita, dengan sutroh kita. Kalau dibalik sutroh kita ke sana, tidak perlu, itu ada sutroh. Lah, kalau orang itu sholatnya tanpa sutroh, imma karena jahil, bisa jadi karena jahil, atau karena dia sholat yang masbuk, dia tertinggal 2 rakaat, jamaah sudah selesai, kemudian yang di depan dia berdiri, maka dia tidak ada sutroh dan dia jauh. Apakah jalan dari sana? Tidak. Maka dia tetap sholat tanpa sutroh, tetapi bukan karena faktor apa? Kesengajaan. Bagaimana kalau kita melewati depannya? Boleh, asal Anda jauh. Anda jauh, tidak antara dia dengan tempat sujudnya. Lebih baik engkau menghindar dengan melewati belakangnya. Lebih selamat. Bisa difahami hadirin? Bolehkah mencium Al-Quran? Allahu a'lam. Ya, butuh dalil. Kalau itu dikatakan sebagai ibadah, Al-Quran itu untuk dibaca, untuk diamalkan. Cuma dicium tok, tidak dibaca, buat apa? ada pembahasan tentang meruqyah dengan ditempelkan Al-Quran. Praktek ruqyah yang ada, qiraah dibacakan. Kita mengambil tabarruk dengan qiraatul Quran, bukan dengan ditempelkan nyos nyos begitu. Ya, tidak seperti itu ya kaum muslimin. Ya, tidak seperti itu, tetapi dengan melakukan yang disunahkan, yakni dengan dibaca. Apakah boleh sholat memakai minyak wangi? Boleh, karena minyak wangi itu sesuatu yang dicintai oleh Nabi Rasulullah SAW. Pertanyaannya, jikalau minyak wanginya beralkohol, itu ada khilaf di antara ulama. Seandainya engkau bisa, maka jangan yang beralkohol. Walaupun di sana ada pembahasan tentang nisbah, berapa persentasinya, dan diyakini itu akan hilang dengan sendirinya, bahasa kitanya menguap, ngabar. Tapi pembahasannya dalam membawa alkohol itu hukumnya apa? Dalam syariat memperdagangkannya ada rinci. Daripada kita pusing-pusing, tidak usah pakai yang beralkohol. Kalau tidak ada, ya tidak usah pakai. Selamat Anda dari perpecahan atau khilafiyah. Apakah malaikat akan dihisab? Tidak. Karena mereka la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat dan mereka selalu mengamalkan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yang mendapatkan beban syariat halal haram dan segalanya adalah al-insu wal jinnu. Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jin dan manusia, takolain, dua makhluk ini. Mana yang enggak boleh dari foto makhluk bernyawa? Kepalanya atau semuanya? Akan tetapi biasanya kalau ada gambar makhluk bernyawa yang ditutupi hanya kepalanya saja. Mohon penjelasannya. Hukum makhluk yang bernyawa, gambar makhluk yang bernyawa dalam agama kita haram. Dan ini nasnya sangat jelas. Apakah itu dengan tangan ataukah itu dengan alat fotografi? Syekh Shalih Fauzan menyebutkan itu dalam kitab Mulakhas Kitab Tauhid dengan dalil pembahasan tentang asyadun nas adaban yaumil qiyamati al-musawwirun. Orang yang paling dahsyat siksanya nanti di yaumil qiyamah diantaranya para pelukis. Di antara dalil adalah hadis Ummu Salamah ketika Nabi sakit keras, di saat itulah beliau meninggal dunia. Zaqarat kanisatan bi ardil Habasyah. Ummu Salamah pernah hijrah ke negeri Habasyah, negerinya Nasara, rajanya Najasyi. Di sana dia melihat tempat peribadatannya kaum Nasara, Ma'bad Nasara, yakni kanisah, kalau bahasa kitanya gereja. Di situ terdapat berbagai macam gambar-gambar. Maka Rasul mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu sejelek-jelek manusia di sisi Allah. Idza mata fihim ar-rajul salih aw al-'abd salih banu 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru tilka suwar. Mereka itu kalau ada orang yang saleh yang mati akan dibangun di atas kuburannya masjid, yakni tempat ibadah, dan akan digambar di masjid itu, di dinding-dindingnya, atau di gereja itu, di dinding-dindingnya gambar-gambar tokoh-tokoh mereka. Gambar yang ada di tempat ibadahnya mereka, gambar tangan atau gambar fotografi, bisa dua-duanya, bisa dua-duanya. Dan Nabi tidak membedakan, oh itu kalau fotografi gak apa-apa, itu bukan gambar, gambar itu adalah definisinya coretan tangan. Nah, tidak seperti itu. Bisa dipahami ya hadirin? Adapun pembahasan bagaimana hukumnya kalau harus digambar kemudian dihapus kepalanya, ini adalah ucapannya Abdullah bin Abbas. Fa'illa buddha fa'ilan, kalau engkau memang harus menggambar, maka hilangkanlah kepalanya. nanti tubuh itu akan seperti pohon. Nah terus kalau dibalik kepala netok, awaknya ora, ya itulah yang enggak boleh, Pak. Ya. Kecuali gambar itu boleh pada hal-hal yang memang darurat. Paspor, KTP, SIM, yang memang darurat, yang memang harus ada gambar, karena kalau tidak ada gambar akan membingungkan petugas. Ini paspor siapa? Nama itu kan bisa sama, ya tidak? Ya, butuh ada foto. Itu yang difatwakan oleh para ulama kita. Wallahu alam bisawab. Jam 8 pas. Ini minta maaf tidak bisa dijawab semuanya, karena memang waktunya sudah habis. Mbok antum kelamaan nanti kewangen badini papa. Nah, kewangen badini pun. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.